bareng Mas Gery Mahesa. Bisikan anakku kita berdua akan sayang kepadanya. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Dia menanyakan di dalam bisikan, bila kau dia akan dilahirkan. Katakan padanya, bapaknya sudah rindu menantikannya.